belum ditetapkannya al-adhan pada 5 salat yang telah ditetapkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak periode Makkah, di mana kaum muslimin mereka memperkirakan waktu, yatahayyanun, mereka memperkirakan waktu salat. Jika mereka telah memperkirakan bahwa waktu salat fulanah, salat zuhur atau salatul asr dan yang lainnya telah mendekati, maka mereka pun berangkat. Kemudian periode yang kedua, setelah itu terjadi musyawarah di antara mereka. Dan nanti pun akan kita sebutkan hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu taala an tentang kisah ini. Yang mana pada periode yang kedua ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis Abdullah bin Umar, di mana awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah, lalu mereka pun memusyawarahkan dengan mereka dengan apa mereka akan memanggil kaum muslimin untuk mengerjakan salat. Maka pada saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an mengusulkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan usulan beliau diterima. Ala tab'athu rajulan yunadi bis-shalah, alangkah baiknya kalau engkau mengutus seseorang yang memanggil kaum muslimin untuk mengerjakan salat. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Bilal radhiyallahu ta'ala. Qum ya Bilal fanar bis salat, bangkitlah wahai Bilal dan serukan kaum muslimin agar mereka mengerjakan salat. Namun pada periode yang kedua ini belum ada lafaz tertentu, dan tidak ada lafaz tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas maksudnya terpenuhi, yaitu memanggil kaum muslimin untuk mengerjakan salat dengan lafaz apa saja. Apakah mengatakan as-salah atau hayya 'alas-salah atau ta'alu atau halummu, wallahu a'lam. Tanpa ada lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada periode yang ketiga, yang periode inilah yang ditetapkan al-adhan berdasarkan mimpi dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih, dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dengan sabdanya, innaha la ru'ya haqqun, sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Sehingga setelah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih pun bermimpi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Maka pada saat itulah ditetapkannya panggilan untuk salat bagi kaum muslimin dengan al-adhan, dengan lafaz-lafaz yang ma'ruf yang kita ketahui. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan lafaz-lafaz al-adhan yang disyariatkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masih tersisa sebahagian penjelasan sebelum kita masuki hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih tentang masalah hukum al-adhan. Setelah kita menjelaskan kesepakatan para ulama bahwa al-adhan termasuk di antara syiar Islam, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara ketakwaan hati. Adapun tentang hukum al-adhan itu sendiri, telah terjadi khilaf, berselisih para ulama tentang hukum al-adhan. Yang masyhur yang dinukilkan dari para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa al-adhan hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Ini pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, sebagian dari Al-Hanabilah dan Ishaq Ibn Rahuya rahimahumullah. Dan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa al-adhan pada sholat lima waktu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sebahagian masjid telah mengumandangkan al-adhan, maka telah gugur kewajiban bagi yang lain untuk mengumandangkan al-adhan. Namun apabila di kampung tersebut tidak ada yang mengumandangkan adhan, maka seluruhnya mereka berdosa. Mereka seluruhnya berdosa. Dan ini pendapat yang masyhur dari para pengikut madhab al-imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Dan murid-murid al-imam Malik rahimahullah juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Syaukani. Jadi ini dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ada pula yang menyebutkan fardhu kifayah. Dan yang rajih, yang kuat dalam permasalahan ini, tentunya yang berada di atas dalil yang jelas, yaitu pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa al-adhan hukumnya adalah fardu kifayah. Berdasarkan banyak dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, berupa ancaman pada satu kampung jika mereka tidak menegakkan al-adhan untuk diperangi. Seperti diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ghaza qauman yantazir hatta yusbih." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menyerang dan memerangi suatu kaum, maka beliau tunggu sampai tiba di pagi hari atau di subuh hari. Sampai tiba di subuh hari. Menuju dan memasuki waktu salatul fajr. Fa'in sami adhanan kaffa anhu. Apabila beliau mendengarkan adhan dikumandangkan di kampung tersebut, maka beliau menahan dan tidak memerangi mereka. Sebab itu merupakan tanda bahwa mereka adalah kaum muslimin. Fa illam yasma' aghar 'alaihim, dan apabila beliau tidak mendengarkan, maka beliau pun melakukan penyerangan terhadap kampung tersebut. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa al-adhan merupakan syiar, dan al-adhan yang dikumandangkan di satu negeri menunjukkan negeri itu adalah negeri Islam dan penduduknya adalah kaum muslimin. Dan tidaklah sesuatu yang menyebabkan mereka diperangi melainkan apabila mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Jika mereka meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga dalam hal ini merupakan salah satu dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa al-adhan adalah wajib kifayah. Di antara dalil yang lain, perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, umira Bilal ay yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah. Diperintah Bilal radhiyallahu taala anhu untuk menggenapkan al-adhan dan mengganjilkan bilangan al-iqamah. Perintah Umirah. Dalam riwayat yang lain, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan tentang hukum wajibnya antara orang-orang yang mukim dengan yang musafir. Antara orang yang mukim dengan yang melakukan safar, bepergian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Malik bin Al-Huwairits. Ketika Malik bin Al-Huwairits hendak melakukan safar bersama teman-temannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Apabila telah hadir waktu salat, maka hendaklah perintah, falyu'adzin, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Yang menjadi syahid di sini adalah falyu'adzin, hendaklah yang mengumandangkan adzan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang musafirin, yang hendak melakukan safar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bersama para sahabat ketika mereka terlambat mengerjakan salatul fajr dalam satu perjalanan, sehingga tatkala mereka singgah di satu lembah, maka mereka hendak mengerjakan salatul fajr, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan karena tempat yang mereka tempati adalah tempatnya para syaitan. Kemudian setelah mereka meninggalkan tempat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dalam keadaan mereka musafirin. Ini menunjukkan bahwa al-adzan hukumnya wajib bagi orang-orang yang mukim, demikian pula yang musafir. Demikian pula yang musafirin. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Menyelisihi pendapat sebagian dari Hanabilah, karena sebagian dari pendapat para pengikut madhab al-Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak wajib bagi musafir. Dan ini bertentangan dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, wajib atas mereka. Demikian pula bagi mereka yang sholat sendirian, merupakan hal yang dianjurkan untuk memandangkan adzan. Dan telah kita sebutkan dahulu dalilnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika beliau mengatakan pada seorang yang senang tinggal di pedalaman, di Badiah. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Inni araka tuhibbul ghanam awil badiah," sesungguhnya aku melihatmu senang bersama dengan kambing-kambingmu dan kampung pedalaman. Dan apabila engkau bersama dengan kambing-kambingmu dan pedalamanmu, fa'adzanta fa sallaita aw fa'adzanta farfa salataka bin nida. Lalu kemudian pada saat engkau hendak mengumandangkan adzan, maka angkat suaramu. Farfa sautaka bin nida. Angkat suaramu ketika mengumandangkan al-adhan. Maka ini juga menunjukkan dianjurkannya seorang yang sholat sendirian apabila mereka hendak mengerjakan sholat wajib untuk mengumandangkan al-adhan. Demikian pula iqamah. Lalu bagaimana hukumnya tentang para wanita? Apakah juga diwajibkan atas mereka untuk mengumandangkan azan? Dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, mereka menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa al-adhan dan al-iqamah bagi para wanita hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ini kesepakatan para ulama bahwa al-adhan dan al-iqamah bagi para wanita, atau mungkin di sana ada wanita yang mereka hendak mengerjakan salatul jamaah, maka hukumnya tidak wajib. Nah, ada beberapa riwayat yang dinukilkan dari beberapa sahabah yang menetapkan hal ini, namun sebagian riwayat tersebut ada yang dhaif dan ada yang dengan sanad hasan, seperti riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Kunna nusalli bighairi iqamah." Kami dahulu mengerjakan salat tanpa ada iqamah. Tanpa ada iqamah, kalau tidak ada iqamah maka tidak ada azan. Nah, menunjukkan bahwa ini hukumnya tidak wajib. Lalu kalau kita mengatakan tidak wajib, apakah dia sunnah? Naam, sebagian para ulama menetapkan bahwa itu sunnah, kembali kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Para wanita mereka syaqa'iqur rijal. Ya, sama hukumnya dengan lelaki. Terkecuali apabila ada nas-nas yang menunjukkan pengkhususan. Sehingga sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa para wanita boleh, walaupun tidak wajib, akan tetapi boleh bagi mereka mengumandangkan al-adhan. Kecuali apabila menimbulkan fitnah. Mungkin tatkala mereka mengumandangkan adhan menyebabkan suara yang terdengar oleh lelaki, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan bagi mereka mengangkat suaranya. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Para wanita tidak boleh mengangkat suara mereka ketika membaca Al-Quran yang menyebabkan didengarkan oleh para lelaki. Sebab yang demikian ini akan menimbulkan fitnah. Apakah itu pada salatul jamaah yang dijaharkan ataukah pada bacaan-bacaan Quran yang lainnya. Nah, maka ini ikhwan fiddin azakumullah, berkenaan tentang ahkamul adhan bagi laki-laki dan wanita. Kita masuki hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, siapa ya akhi tadi? Nama Al-Hafidh bin Hajar. Hah? Entuh? Hah? Baru sudah dibaca. Hah? Hah? Tengok. Hah? Ibnu Hajar, namanya tadi siapa ya? Nah ini. Hah, fadal. Naam. Antum ya akhi. Hah. Hah. Tadi baru kita sebutkan. Hah? Kunyahnya siapa? Baru tadi kita sebutkan. Berkata, ha. Al-Hafidh. Siapa yang tahu ini? Masyaallah. Ahmad bin Ali bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl. Sering kita ulangi. Setiap kali kita membaca hadis dalam Bulughul Maram, sering kita ulangi. Ini untuk membiasakan kita ya ikhwan. Karena selama ini kebanyakan dari kaum muslimin tidak mengerti nama-nama para ulama. Yang dihafal mereka nama pemain sepak bola, nama pemain bulu tangkis. Kalau ditanya, ngerti mereka itu. Siapa yang paling jago dalam apa sih namanya? Jagoan apa? Striker apa? Iya. Dalam sepak bola. Ngerti mereka itu. Nah, siapa jagoan dunia? Siapa jagoan Indonesia? Nah. Siapa jagoan dalam main bulu tangkis? Tahu mereka. Nah. Tapi kalau ditanya, siapa namanya Abu Hurairah? Siapa ya? Allahul musta'an. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Banyak enggak tahu. Siapa yang tahu namanya Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Nah, ya kan? Nah. Banyak enggak tahu namanya Abu Hanifah? Siapa namanya Abu Hanifah? Nah. Banyak yang enggak tahu namanya ayahnya Imam Ahmad. Siapa yang tahu namanya ayahnya Imam Ahmad? Hah? Siapa? Keliru, itu nama kakeknya. Nama bapaknya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Cuman sering diringkas, dinisbahkan ke kakeknya. Ahmad bin Hambal. Nah. Maka penting ya ikhwan menghafal nama-nama para ulama, para sahabah, ya. Jangan-jangan ada yang tidak tahu nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berkata Al-Hafidh rahimahullah taala an Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji Abu Muhammad Al-Madani. Beliau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sempat menghadiri pembaiatan di Aqabah. Beliau sempat menghadiri perang Badar dan beberapa peperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau meninggal pada perang Uhud. Beliau syahid di sana pada peristiwa Uhud. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang meninggalnya beliau pada perang Uhud seluruhnya terputus sanadnya. Wallahu a'lam. Dan perlu diketahui bahwa di sana ada Abdullah bin Zaid yang lain, juga sahabat yang masyhur. Jangan sampai kita menyamakan. Ada Abdullah bin Zaid yang masyhur dari kalangan para sahabat. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang kita baca hadisnya ini. Dan perlu diketahui bahwa hadis ini merupakan satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Adi. Tidak ada hadis yang sahih yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis ini, satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan. Nah, di sana ada Abdullah bin Zaid yang lain, juga sahabat, Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Dan di sini perlu kita bedakan bahwa berbeda antara Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang kita sebutkan dalam riwayat ini dengan Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala, beliau berkata, tafa bi, tafa artinya marrah, melewatiku. Wa ana na'imun, dalam keadaan saya tidur. Rajulun, ada seseorang yang melewatiku. Jadi ini ringkasan yang disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Hadis ini diringkas oleh beliau. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, hadis ini secara lengkap. Dan kadang-kadang Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika meringkas hadis, sebenarnya di sana ada faedah yang perlu disebutkan. Namun dihapus. Nah, apa sebabnya yang menyebabkan Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih? Ya, sebab yang menyebabkan beliau bermimpi bertemu dengan orang ini. Telah kita jelaskan dahulu bahwa sebabnya adalah terjadinya musyawarah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam hal pembicaraan mereka, bagaimana cara mereka memanggil kaum muslimin untuk salatul jamaah. Terjadi syura, musyawarah. Dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam satu perkara yang mereka perlu untuk menetapkan sesuatu, maka mereka melakukan itu dengan musyawarah. Dan ini termasuk di antara sunnah dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka, dengan ahlul ilm wal fadl, dengan para ulama yang memiliki keutamaan. Jika engkau telah berazam, maka tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhum syura bainahum walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka, mereka musyawarahkan. Maka musyawarah ini adalah satu amalan sunnah. Para sahabat mereka bermusyawarah. Musyawarah pertama yang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musyawarah dalam hal pengangkatan seorang khalifah di Saqifah Banu Sa'idah, yang kemudian mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an sebagai khalifah yang pertama, dan ijma' kaum muslimin atas hal ini. Dan seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq selalu memanggil orang-orang terpenting untuk bermusyawarah. Pada zaman Umar bin Khattab demikian pula. Ini kebiasaan para sahabat. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ma tasyawara qaumun fi amrin qattu illa huduli arsyadil umur." Tidaklah bermusyawarah satu kaum dalam satu perkara melainkan mereka akan ditunjuki untuk memutuskan sesuatu yang terbaik. Untuk sesuatu yang terbaik. Ya, dari kalangan ahlul ilm, wal fadl, wal din. Orang-orang yang punya keutamaan. Kita panggil bermusyawarah dalam satu permasalahan. Bahkan para ulama seperti Ibn Athiyah mengatakan, hatta min qawaidil Islam wa min azaimil ahkam. Ini termasuk di antara kaidah Islam dan perkara hukum yang terpenting, yang paling kokoh. Nah, dan tidaklah seorang itu ketika mereka meninggalkan bermusyawarah dengan ahlul ilm wa ahlul din, fa'azluhu wajib, kata mereka. Meninggalkan orang ini hal yang wajib, disingkirkan. Orang-orang yang tidak suka bermusyawarah. Musyawarah penting dalam menetapkan suatu urusan. Kita panggil mereka dari kalangan orang-orang yang dzau uqul, yang punya akal, yang pandai, yang memiliki kemampuan untuk memutuskan, dari kalangan para ulama, para pembimbing ahluddin. Nah, tidak semua dipanggil. Orang-orang yang tidak punya ilmu juga dipanggil. Lah. Nah, ada yang membuat syubhat tentang masalah demokrasi. Mereka mengatakan demokrasi ini termasuk dari jenis musyawarah. Ya, demokrasi, musyawarah. Ya, di antara keputusan yang terbanyak, lalu kemudian mereka menetapkan yang terbanyak, itulah yang menjadi keputusan. Itu musyawarah. Subhanallah. La yastawiyani mathala syattan baina musyarikin wa mugharrib. Sangat jauh perbedaan antara demokrasi dengan musyawarah. Nah, demokrasi hukumnya hukum rakyat. Tidak dibedakan antara muslimin dan kafirin. Tidak dibedakan antara orang-orang yang jahil dengan orang-orang yang alim. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ya enggak sama. Nah, orang enggak pernah ngaji, enggak ngerti tentang agama sedikit pun. Nah. Ikut-ikutan. Dan diperhitungkan coblosannya, kan begitu? Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawud. Apakah sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik? La yastawud. Mereka tidak bisa disamakan. Apakah sama muslim dengan kafir? Samakan kedudukannya. Masing-masing satu-satu. Hitungannya satu. Siapapun yang memilih. Wadha nasrani, dhakhin, Hindi, Budi, dan yang lainnya disamakan. Dari mana menyatakan bahwa ini termasuk dari syura yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala? Ini batil. Nah. Kemudian yang mereka tetapkan dalam perkara-perkara yang kadang telah menjadi kesepakatan bahwa itu adalah suatu hal yang haram ataukah suatu hal yang wajib, masih dibicarakan. Bermusyawarah dalam Islam dalam perkara-perkara yang belum ada nasnya, maka mereka musyawarahkan. Nah, seperti dalam masalah ta'zir, seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena belum turun nas, belum ada ketetapan, belum ada wahyu bagaimana cara memandangkan azan, maka mereka bermusyawarah. Nah, bukan menetapkan sesuatu yang telah ada nasnya dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyatakan haram, demokrasi, keputusan terbanyak menyatakan boleh saja. Setelah voting, suara terbanyak menyatakan boleh saja. Nah, maka ini tasyri' membuat syariat baru dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, itu awal mulanya. Terjadi musyawarah antara Rasulullah SAW dengan para sahabat. Lalu kemudian mereka pun ada yang mengutarakan pendapat. Ada yang mengatakan ya, pasang bendera. Kalau kemudian bendera yang dilihat oleh mereka, kaum muslimin, maka mereka saling memanggil. Itu sudah ada bendera, mari, ayo sholat. Nah, enggak disetujui. Ada lagi yang mengatakan kalau begitu kita ngambil naqus. Naqus. Naqus ini ya, yang sering kita terjemahkan bel atau lonceng. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud naqus yang ada pada zaman mereka adalah khasyabatun tawilah. Ya. Kayu yang panjang dipukulkan dengan kayu yang pendek. Seperti apa itu, ikhwan? Hah? Hah? Kentongan. Nah. Orang pakai biar di siskamling ya. Nah. Nah itu. Itu yang mereka sebutkan definisi naqus. Lalu kemudian ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada min amri Nasara. Ini perbuatannya orang Nasara. Tidak boleh. Nah. Dan perlu diketahui bahwa Islam merupakan agama yang diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang terdahulu dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ya, ketika ada seorang yang kembali mengutarakan untuk ditiupkan trompet memanggil kaum muslim, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Hadza min amril yahud. Ini termasuk amalannya orang-orang Yahudi. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak lonceng dan menolak trompet, dan beliau menyebutkan ilahnya, kenapa ditolak? Karena ini termasuk ibadahnya dan cara-cara panggilannya dari mereka ahlul kitab, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelisihi mereka. Nah, dan beliau menjelaskan cara rinci dalam kitab beliau Iqtida'us Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, sekian banyak riwayat yang menunjukkan diperintahkannya kaum muslimin untuk menyelisihi mereka dan kebiasaan serta tradisi mereka. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan khabar bahwa kebiasaan mereka, mereka selalu mendirikan masjid di atas kuburan. Dalam hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid, ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kebiasaan mereka, mereka selalu membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan mereka. Mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Saya peringatkan pada kalian wahai kaum muslimin, jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian. karena menyelisihi orang-orang terdahulu yang terlalu gulu, ekstrim dalam ibadah mereka. Nah, dalam masalah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelisih mereka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Amr bin Al-As, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasluma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu sahar." Perbedaan antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya mereka ahlul kitab adalah makan sahur. Beliau perintahkan untuk menyelisih mereka. Ya. Ketika datang khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi kalau istri-istri mereka dalam keadaan haid, maka mereka tidak mau mendekatinya, tidak mau makan bareng dan tidak mau bertubuh dengan mereka. Disiapkan rumah sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anil mahyid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid." Tentang ayat haid, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Boleh kalian melakukan segala sesuatu terhadap istri kalian walaupun dia dalam keadaan haid, kecuali satu, jangan nikah, yakni jima, enggak boleh. Yang lain boleh. Ya. Menyelisih ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, ketika sampai khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan mereka dan kebiasaan Majusi, kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka selalu memanjangkan kumisnya. Ya. Sampai mereka tuh punya sibal. Sibal itu apa? Kumis yang terlalu panjang sampai apa itu? Kata orang kumis Pak Raden, ya. Yang bisa dipelintir-pelintir ini. Nah. Kemudian jenggotnya dihabisi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, "Khaliful musyrikin ahful al-syawarib wa auful liha." Hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrikin itu. Hendaklah kalian memangkas kumis-kumis kalian dan membiarkan jenggot-jenggot kalian. Dan banyak lagi perkara yang lainnya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyelisihi mereka, termasuk dalam hal ini. Rasulullah meninggalkan itu karena ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Mereka memanggil dalam ibadah mereka dan dalam perkara yang lain dengan lonceng, dengan terompet. Nah, dengan lonceng dan dengan terompet. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ini tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana sekarang ini? Sekarang ini kita punya telepon. Ya. Yang bunyinya kan bel, iya kan? Kemudian apa lagi ya? Hah? Jam, apa ya? HP, iya. Nah. Jawab. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Jilbabul Mar'ah bahwa ini tidak termasuk karena tidak menyerupai naqus. Karena tidak menyerupai naqus. Naqus, lonceng, bel khusus yang punya bunyi yang khusus. Nah. Punya bunyi yang khusus. Nah. Terkecuali sebagian jam. Nah, itu mirip betul dengan lonceng orang-orang Nasara. Seperti jam yang besar itu. Kadang-kadang diletakkan di sebagian masjid dan dibiarkan bunyinya. Iya kan? Tang, tang, tang. Nah. Ya. Nah, ini mirip, persis. Nah. Adapun kalau seperti telepon, krrr, insya Allah tidak termasuk. Kecuali sekarang ini, wah macam-macam. Bunyi jawal, bunyi HP, macam-macam. Sampai musik. Ya. Nah, ini tentunya haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya ikhwan. Ya, menggunakan alat musik atau lonceng yang mirip dengan mereka. Nah, untuk dijadikan sebagai alat tanbih, ya. Apakah itu HP dan yang lainnya. Lalu sebagian lagi ada yang berusaha untuk menghindari itu namun jatuh lagi dalam kesalahan yang lain. Diganti dengan murattal. bacaan Quran. Enggak boleh ya ikhwan. Nah, atau azan. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, beliau hafizahullah taala, beliau telah ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, tidak boleh jadikan tanbih ini syiar Islam. Seakan-akan kita merendahkan kedudukan Al-Quran, kedudukan azan. Nah, jadikan tanbih. Maka menghindari yang demikian lebih afdal. Pakai yang lain. Suara, ya. Mungkin suara ceramah, ya kan. Nah, begitu bunyi. Yang bunyi, kullu bid'atun dhalalah. Nah, ini kan bagus. Peringatan bagi orang suka berbuat bid'ah. Nah, ya. Ada apa ini kok bunyi langsung kullu bid'atun dhalalah. Wa kullu dhalal finnar. Ya, bagus. Nasihat. Nah. Nah, ma'asyarul muslim rahimakumullah. Akhirnya kemudian yang menyebabkan mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Setelah terjadi musyawarah, belum ada keputusan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada Bilal untuk memanggil salat tanpa ada lafaz tertentu. Maka mimpilah Abdullah bin Zaid, kita selesaikan dulu bacaannya. Maka pada mimpi itu, Abdullah bin Zaid dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau antara tidur dan tidak, didatangi oleh seorang. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa beliau didatangi oleh seorang yang memakai dua pakaian yang berwarna akhdar, berwarna hijau. Yang berwarna hijau. Sambil kemudian orang ini lewat di hadapanku dalam keadaan dia membawa lonceng, membawa naqus. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Zaid bertanya kepada dia, apakah kamu menjual lonceng itu? Kata orang ini, untuk apa? Mau kamu apakan? Ya, untuk saya panggil kaum muslim untuk sholat. Maka kata orang ini, maukah aku kabarkan padamu sesuatu yang apabila kamu lakukannya, itu lebih afdal daripada ini? Ya, tentunya mau. Maka diajarkanlah. Faqala taqul, yaitu kamu mengatakan pada adhanmu, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadakar al-adhan, maka beliau menyebutkan adhan. Adhan yang masyhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala al-salah, hayya ala al-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 15 kata. 15 kalimat. 15 kalimat. Ini yang diajarkan. Bi ghairi tarji', tanpa ada tarji'. Yani dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih, tidak ada tarji'. Yang dimaksud tarji' adalah setelah kita mengucapkan Allahu Akbar 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita dianjurkan untuk membaca dua kalimat syahadah tapi dengan suara yang lirih. Kecil sekali, ya. Nah, hampir-hampir hanya muadzinnya yang mendengarkan. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, kemudian diulangi lagi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, ini namanya tarjib. Dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih tidak disebutkan itu. Ya, ini mengisyaratkan bahwa penyebutan tarji itu akan disebutkan dalam hadis yang lain. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan itu tentang hukum tarji berdasarkan riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Mahdzurah. Ya, yang jelas dalam hadis Abdullah bin Zaid hanya disebutkan 15 lafaz, 15 kalimat dalam lafaz al-adzan. Sebagaimana yang masyhur di kalangan kaum muslimin sekarang ini. Wal iqamah furada. Sedangkan iqamah disebutkan dengan sendiri-sendiri, ganjil, ya, masing-masing satu. Ini makna dari furada, ya. Di dalam hadis tersebut disebutkan setelah orang ini mengajarkan adzan, thumma istakhara ghaira ba'id, kemudian orang ini yang mengajarkan pada Abdullah bin Zaid, ya, dia mundur, ya, dan tidak jauh, yani mundur tidak jauh dari tempatnya. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa orang tersebut mundur. Disebutkan oleh Al-Khattabi bahwa ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang mengumandangkan adzan, ya, Ketika dia hendak iqamah, hendaknya dia mundur sedikit, ya, atau berpindah sedikit dari tempatnya. Ini termasuk hal yang sunnah. Nah, kemudian setelah itu diajarkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, tuqad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 11 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar itu dihitung satu. Makanya kalau dibaca itu nyambung, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti insyaallah kita akan sebutkan masalah ini. Qala, lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala di pagi hari aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innaha la ru'ya haqqun, lalu kemudian beliau mengatakan ini adalah mimpi yang hak. Al hadis, ya, menunjukkan bahwa hadis ini masih ada sambungannya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan adzan ini kepada Bilal. Setelah itu Bilal memandangkan adzan dan didengarkan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berlari sambil tergesa-gesa sampai beliau menyeret sarungnya dan mengabarkan pada Rasulullah bahwa sesungguhnya aku telah bermimpi seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, walhamdulillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih, disebutkan dari beberapa jalan. Di antara riwayat Abu Dawud menyebutkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, beliau meriwayatkan dengan lafaz yang tasrih bitahdith, haddatsana Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith al-Taimi dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih dari ayahnya. Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbihi bin Tha'labah al-Ansar al-Khazraji dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sana ada jalan-jalan yang lain yang secara keseluruhan jalan tersebut menyebabkan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagian dari faedah hadis ini insyaallah taala akan kita sebutkan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.